Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Daripada ada yang melihat punggung saya, lebih baik saya mundur saja. Kita lanjutkan pertemuan kita, kajian kita usul sunnah yang digarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita telah sampai sekarang pada poin yang ke-20. Wa anna hadhil ummata tuftan fi kuburiha. Di antara dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah yang nomor 20 adalah wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburi, bahwasanya umat ini, umat Islam, akan ditanya di alam kuburnya. Wa tus'alu anil iman, akan ditanya tentang iman. Wal Islam, dan ditanya tentang Islam. Man rabbuhu, siapa Tuhannya. Waman nabiyuhu, siapa nabinya. Wayatihi mungkar wa nakir, dan akan didatangi mungkar dan nakir. Kaifa syaa Allah azza wa jalla, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa kaifa arada, dan sebagaimana Allah inginkan. Wal iman bihi, wajib mengimani hal ini. Wa tasdiqu bihi, dan wajib membenarkan hal ini. Jadi di antara pondasi sunnah adalah meyakini bahwa umat ini akan ditanya di alam kuburnya. Jadi umat ini akan ditanya di alam kuburnya. Saya akan bacakan hadis panjang dan silakan diperhatikan. ternyata pembatasnya hilang. Dia harus lihat daftar isi. Padahal tadi malam saya kasih tanda. Saya akan sampaikan bagaimana perjalanan ruh setelah kematian. Karena ini termasuk akidah yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Karena materi kita akan tentang bahwa umat ini akan ditanya, yang baik akan ditanya di alam kuburnya, yang jelek pun akan ditanya di alam kuburnya. Terus bagaimana proses pertanyaan tersebut? Ya, kita perhatikan berikut ini. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansor. Jadi ada seorang sahabat Ansor meninggal dunia. Maka Rasulullah dan para sahabat mengiringi jenazahnya. Fantahaina inal qabri. Rasulullah dan para sahabat sampai di kuburan. Walam mayulhat. Tetapi masih digali. Liang lahat masih dikerjakan, belum selesai. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena liang lahat masih belum selesai, maka perlu duduk. Ini menunjukkan bahwa boleh duduk ya di area pemakaman ketika liang lahat belum selesai, boleh. Rasulullah duduk. Fajalasna qaulahu. Maka kami para sahabat duduk mengelilingi Nabi. Wa ka'anna 'ala ru'usina thoir. Seakan-akan di kepala kami ini ada burungnya. Saking hikmatnya, saking khusyuknya mendengar petua-petua Nabi. Ya, sambil menunggu selesai liang lahat, Rasulullah duduk, para sahabat mengelilingi. Kemudian Rasulullah berkata, "Farafa'a ra'sahu," Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit. Setelah itu beliau bersabda, "Istaizu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian wahai sahabatku dari azab kubur. Istaizu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian wahai sahabatku dari azab kubur. Rasulullah ulangi tiga kali. Diulangi tiga kali. Para sahabat diam, khusyuk, sampai-sampai seakan-akan di kepalanya sahabat ada apa ya? Ada burung. Saking khusyuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innal abdal mu'mina idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Jika seorang hamba mukmin beriman, orang baik, fi qita'in minad dunya, ketika dia terputus dari dunia menuju akhirat, ketika sakaratul maut, nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujud. Kalau orangnya itu beriman, orang baik, ketika sakaratul maut itu turun malaikat putih-putih minas sama dari langit, bidul wujud, wajahnya berseri-seri putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan wajah-wajah mereka itu sinar matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Malaikat yang putih-putih ini membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa minyak wangi dari surga. Ini sudah mati belum orangnya? Belum. Jadi kalau kita nanti sakaratul maut, insya Allah kalau kita beriman dan orang baik, maka sebelum kita mati, malaikat putih-putih itu turun dulu, membawa kain kafan dari surga, membawa minyak wangi dari surga. Tsumma yajlisuna minhum al-basar. Kemudian malaikat-malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Duduk-duduk sejauh mata memandang. Sedikit apa banyak? Tsumma yaji'u malakul maut. Baru datanglah malaikat maut. Hatta yajlisu inda ra'sihi. Malaikat maut ini duduk di sebelah kepalanya orang yang sakaratul maut. Maka malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah menuju ridha Allah dan ampunan Allah. Fatah ruju tasilu kama tasilu qatratu min fisqa, maka keluarlah ruhnya orang baik tadi seperti keluarnya air dari teko, seperti keluarnya air dari kendi ceret muja. Fayakhudhuha, langsung diambil sama malaikat maut, dicabut. Saking mudanya seperti air mengalir dari teko. Faidah kodalam ya dawafiyah di torfatain kata yakuduha. Ketika nyawanya orang baik tadi sudah di tangan malaikat maut, tidak dibiarkan meskipun kedipan mata, langsung diambil sama malaikat yang putih-putih tadi. Langsung dikafani sama malaikat yang putih-putih tadi, terus dikasih minyak wangi tadi. Fayas aduna bila, langsung dibawa ke langit, diiringi malaikat-malaikat putih banyak tadi itu. Setiap kali melewati para malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat mengatakan, mahadar ruhut tayyib, ruhnya siapa ini? Wangi sekali. Maka malaikat yang putih-putih tadi menjawab, yang wajahnya putih-putih berseri tadi itu menjawab, fulan bin fulan, ini adalah fulan, anaknya fulan. Disebutkan namanya dan nama bapak. Sampai ke langit pertama. Fayastaftihuna lahu, maka malaikat yang berwajah putih-putih berseri ini minta agar pintu langit yang pertama ini dibuka. Fayuftahu lahu, maka pintu langit yang pertama ini dibuka oleh Allah. Fayusayyihu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliyaha, maka dibuka malaikat yang ada di langit tingkat pertama ini mengikutinya. Ketika dibuka langit pintu dua, malaikat yang di pintu dua juga mengikutinya, terus diikuti sampai langit tingkat tujuh. Ketika sampai di langit tingkat tujuh, Allah berkata, yang ngantuk segera wudhu. Saya itu gak konsentrasi kalau ada jamaah ngantuk. Saya melihat ke sana itu belum tentu orangnya di sana, jadi gak usah noleh ke sana. Nah, segera wudhu. Ya, yang merasa saja. Saya itu kalau ngajar di kampus gak bisa ngajar kalau ada yang tidur, bisa suruh wudhu. Ya, itu kan sampai mana tadi? Mengantuk itu mengganggu kan Dhani, saya itu terganggu dengan ada yang ngantuk. Sampai mana tadi? Hah? Allah berkata, ketika sampai langit tingkat tujuh, Allah berkata, uktubu kitab abdi fil illin, tulislah catatan kebaikan hambaku ini di tempat yang paling tinggi. Perhatikan, ini nanti ada hubungannya sama sebelumnya. Saya ulangi ya. Catatlah tulisan kebaikan hambaku ini di tempat yang paling tinggi. Fa'aijuhu ilal ardi. Setelah kau catat di tempat yang tinggi, kembalikan ruh ini kepada jasadnya di bumi. Maka ruhnya ini dibawa balik sama malaikat. Dibawa lagi ke bumi. Fatu aduruhu fi jasadi. Maka ruhnya ini dikembalikan lagi ke jasadnya. Dikembalikan lagi di alam barzahnya. Jadi di alam barzah itu jasad dan ruhnya, dua-duanya. Bukan ruhnya saja, ruh dan jasadnya, dua-duanya. Setelah dikembalikan ruh dan jasad menyatu lagi di alam barzahnya, fayatihi malakani, baru didatangi dua malaikat. Nah ini sesuai dengan kitab ini. Kan gitu kan? Siapa yang tak bawa kitab? Angkat tangan. Tuh kan masih banyak. Oh, sudah dikandani bawa kitab pak. Besok bawa kitab ya? Ya harus bawa kitab. Nah, gimana kalau tak bawa kitab? Ini sampai pulang ya hilang kabeh. Hanya besok bawa kitab. Fotokopi murah. Ya. Kalau memang sulit cari yang asli ya fotokopi. Maka didatangi dua malaikat. Fayujlisanihi, dua malaikat ini mendudukkan mayit, mendudukkan apa? Mayit tadi. Fayaqulani lahu, dua malaikat ini berkata kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang ini menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya kedua kalinya, ma dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ma hadzal rajul ladzi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ilmumu? Ilmuku adalah kitabullah, Al-Qur'an. Aku membelanya dan aku tidak menistakannya. Semoga Allah menghancurkan orang yang menistakan Al-Qur'an. Amantu bi, aku beriman dengan Al-Qur'an. Wa saddaqtu, aku percaya dengan Al-Qur'an. Sempurna. Pertanyaannya dijawab sempurna. Maka ada suara dari langit. Suara ini lantang dan berkata, "Ansadaqa 'abdi." Benar yang diomongkan hambaku tadi. Suaranya Allah Subhanahu wa taala. Fa'afisuhu minal jannati. Siapkan tempat pembaringannya dari surga, tempat tidurnya dari surga. Wa'albisuhu minal jannah, beri pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu dia ke surga. Dibuka pintu surga, sudah tahu tempatnya nanti di mana. Fayatihi min rawsiha, aromanya surga langsung tercium dari alam kuburnya. Watibiha, aromanya, keindahannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, maka dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah laki-laki rupawan. Dari tadi kan ketemu malaikat terus tuh, semenjak dicabut, dibawa ke langit, dikembalikan, didatangi dua malaikat, ketemu malaikat terus. Tiba-tiba ini ketemu laki-laki, orang, manusia. Ganteng, wajahnya baik, wajahnya rupawan, aromanya wangi. Man anta, siapa anda ini? Wajah anda datang membawa kabar kegembiraan. Maka laki-laki yang baik ini mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal soleh. Maka mayit ini berdoa, Allahumma akinisa'ah, ya Allah, segerakan hari kiamat, ya Allah, segerakan hari kiamat, ya Allah, segerakan hari kiamat. Jadi nanti di kuburan itu orang baik akan berdoa, orang jelek akan berdoa. Kalau orang baik akan berdoa, ya Allah segerakan hari kiamat. Itu kalau orangnya baik. Bagaimana kalau orangnya enggak baik? Setelah ini bab syafaat ya. Ini masih bab mungkar nakir kan. Bab 20 masih bab mungkar nakir. Setelah itu 21 syafaat. Tapi saya selesaikan dulu ini. Sebaliknya, perhatikan. Wa innal abdal kafira idza kana fi qita'in minad dunya. Dan sebaliknya, jika hamba itu kafir, hamba yang durjana, hamba yang jahat, ketika dia terputus dari dunia menghadap akhiratnya, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sujudul wujuh, turunlah malaikat-malaikat yang berwajah gelap, ma'ahumul wus, turun dari langit, ma'ahumul usul, membawa kain yang kasar. Faizlisuna minhumud dal basar, maka malaikat-malaikat yang hitam-hitam tadi duduk sejauh mata memandang. Duduk sejauh mata memandang. Dari siapa? Dari hamba yang jelek yang akan mati ini. Ini belum mati Mas ya. Baru setelah itu yati malakul maut. Datanglah malaikat. Penamaan Izrail itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Yang ada adalah apa? Malakul maut. Turun malaikat maut ada di kepala orang hamba yang durja, yang tidak baik tadi. Maka malaikat ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang awal tadi apa? Wahai hamba yang baik, kan gitu kan? Itu hadis ini Bapak, Ibu, adalah tafsir dari surat apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surat apa itu? Al-Fajr. Sama lihat surat Al-Fajr ayat yang terakhir-terakhir itu, ya ini tafsirannya ya kan panjang itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang baik, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridho. Ya ini tafsirannya. Nah, ada pun orang yang jelek kebalikannya. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Fayahruju minha. Fatafarraqu fi jasadi fayantazi wa kama yuntazau safuju minas sufil bablu. Maka nyawanya orang yang jahat ini ditarik seperti ditariknya besi berduri dari kain bol yang basah. Ditarik seperti ini sama malaikat. Diapakan itu? Dilakrak sama malaikat. Baik, ketika diambil langsung malaikat hitam-hitam ini mengambilnya, dibungkus dengan apa tadi? Kain yang kasar, karung kasar. Terus dibawa ke langit. Ketika dibawa ke langit, malaikat kan ada di langit, betul? Malaikat-malaikat mengatakan, mahadar ruhut khabir. Ini ruhnya siapa kok? Baunya busuk sekali ini. Maka malaikat yang hitam-hitam tadi mengatakan, fulan bin fulan. Disebutkan namanya dan nama bapaknya. Fayastaftihuna. Maka malaikat-malaikat yang hitam ini minta untuk dibukakan pintu pertama. Fala yuftahu lahu, tidak dibukakan. Kalau yang pertama tadi sampai mana? 37. Kalau ini tidak. Setelah itu Allah katakan, uktubu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan kejelekannya fi sijjin, di tempat yang paling rendah. Coba bandingkan kata-katanya. Kalau tadi kan tulislah catatan kebaikan hambaku. Tadi kan gitu kan? Yang pertama tadi loh, di tempat yang paling tinggi. Itu yang pertama. Tapi yang sekarang ini, tulislah catatan kejelekannya, enggak pakai hamba. Nya langsung di tempat yang paling rendah. Allah enggak ngaku dia sebagai hamba. Ini tafsir dari firman Allah, "Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati." Jadi hadis yang panjang ini adalah tafsir dari surat Al-Fajr. "Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian menuju hamba-hambaku." Ini enggak diakui, enggak dimasukkan hambanya. Allah Subhanahu wa taala. Maka dilemparkanlah ruhnya orang ini. Kalau tadi kan di bawah, ini dilempar. Dilempar. Akhirnya dikembalikan ke alam kuburnya, disatukan lagi ruh dan jasadnya. Fayatihi malakani. Maka didatangi dua malaikat. Azrokoni aswadani. Malaikat hitam kebiru-biruan. Aswad itu hitam, azrok itu blue. Aswad black. Jadi, maka datanglah dua malaikat hitam kebiru-biruan. Fayujlisanihi, dua malaikat ini mendudukannya. Terus ditanyai, man robbuka, siapa Tuhanmu? Orang ini mengatakan, ditanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Sama jawabannya, la adri, la a'lam, aku gak tahu. Ditanya tentang nabimu, gak tahu. Ditanya tentang kitabmu, la adri, aku tidak tahu. Ketika tidak tahu, maka terdengar suara dari langit, kadzaba, dia berdusta. Fa'afrisulahu minan nar, berikan tempat tidurnya dari neraka. Waftahulahu baban ilan nar, dan bukakan satu pintu neraka untuknya. Langsung dibuka pintu neraka ini. Fayatihi min harriha, panasnya itu langsung menyengat masuk ke alam kuburnya. Wa yudhayyaq alai qabruhu, menen kuburannya disempitkan, hatta tahtalifa fi adlahu, sampai apa ya? Ya, sampai tulangnya apa, Pak? Iya, kayak ngono lah, Pak, intinya, Pak. Apa ya intinya? Ini loh, Pak. Apa bahasa Indonesia-nya? Apa tadi? Gencet. Jadi ini kesini loh. Iya, bersilangan tapi saling musuh-musuh gitu. Yus, terserah bahasa Indonesia-nya apa. Intinya hancur tulangnya ini, remuk. Setelah itu datanglah laki-laki yang jelek, baunya busuk, pakaiannya jelek. Siapa anda ini? Ana amalukal khabith, aku adalah amal jelekmu. Kalau yang terjadi yang pertama tadi, ana amal apa? Amal soleh. Kapan amal dikatakan soleh? Satu, jika dia ikhlas karena Allah. Dua, ketika amalannya sesuai tuntunan Rasulullah. Setelah itu hamba ini berdoa, Allahumma la tukimisa'a, ya Allah jangan pernah engkau datangkan hari kiamat ya Allah, jangan pernah engkau datangkan hari kiamat ya Allah. Maka orang lah langsung dicambuk dengan kali satu cambukan hingga suaranya menggelegar. Semua makhluknya Allah mendengar jeritan mayit ini kecuali dua makhluk yang tidak bisa dengar. Apa itu? Manusia dan jin. Semuanya tidak dengar. Satu kali cambukan menggelegar dan remuk. Semuanya bisa mendengar kecuali dua makhluknya Allah. Jin dan apa? Itu Pak ceritanya. Dan pada pertemuan ini hadis sahih diriwayatkan al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud. Yang punya kitab Al-Wajiz silakan dibuka di rumah bab jenazah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan, mudah-mudahan enggak lupa ini. Saya sudah menjelaskan apa namanya wasiat-wasiat Nabi agar kita selamat dari siksa kubur. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum, Pak? Ada yang ngomong sudah, tapi takut ditanyain. Sudah kemarin, sekilas saja ya. Satu, membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai. Sebelum tidur terutama. Yang nomor dua, menjaga kesucian, menjaga diri dari kenajisan air pipis. Hati-hati tuh. Pipis itu berpengaruh dengan siksa kubur. Amatu adzabil qabri fil baul. Mayoritas azab kubur karena pipis tidak bersih. Karena percikan air najis. Karena kalau najis otomatis sholatnya enggak sah. Yang nomor tiga, menjaga lisan. Ya, nomor dua, nomor tiga supaya aman dari siksa kubur, menjaga lisan. Pernah Rasulullah melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzibani fi ma ma yu'adzabani fi kabirin. Dua penghuni kuburan ini sekarang lagi diazab oleh Allah. Bukan karena dosa besar yang ia lakukan. Adapun orang yang pertama ini, kana la yastatiru minal baul. Dulu-dulu waktu pipis dia ini enggak bersih, kecipratan. Yang kedua, kana yamsi bin namimah. Ini dulu orang ini suka adu domba. Menceritakan kejelekannya A dibawa ke B, menceritakan kejelekannya B dibawa ke A. Tuh. Suka gosip, suka buka aib orang. Terus supaya selamat dari siksa kubur yang nomor berapa sekarang? Empat. Membaca doa setelah tahiyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyuruh kita berlindung dari empat hal setelah tasyahud. Innaka hamidum majid. Terus kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Empat hal. Berapa sekarang? Nomor lima ya. Apa kemarin nomor lima? Tidak meratapi mayit. Yu'adzabul mayit bimani khalih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, yu'adzabul mayit bimani khalih. Mayit akan diazab karena ratapan ahli warisnya. Hati-hati loh ya. Menangis boleh, meratap gak boleh. Jerit-jerit, sobek-sobek, pukul-pukul, gak boleh. Dan termasuk meratapi mayat ini, dengarkan ya. Tapi nanti sama tersinggung ini tuh kayaknya loh ya. Termasuk meratapi mayat, Rasulullah mengatakan, para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' wa sunti'atit ta'am ba'da dafnil mayat minan niyaha. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan termasuk meratapi mayat. Tadi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan, akrohul maktam, aku benci acara selamatan. Fa inna dha taklifun lil mu'na, ini membebani keluarga mayit. Imam Syafi'i itu. Kes nomor berapa? Nah, berarti sudah saya sampaikan ke intinya ya. Nah, yang belum ngerti nyontoh yang sudah ngerti. Sekarang kita pindah nomor 21. Semoga waktunya cukup. Karena ini kan ada wali masalah ini ya. Saya tadi diwanti-wanti supaya menyelesaikan lebih awal, karena setelah ini ada wali. Ini bab syafaat. Syafaat ini luas sebenarnya, tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan. Ini tadi yang nomor 20 tadi mengimani apa? Fitnah atau azab kubur atau fitnah kubur. Sekarang yang nomor 21, al-imanu bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan syafaat nabi. Wa bi qaumin yakhruju minan nari ba'da ma iftaraku wa saru fahma. Dan wajib beriman bahwa nanti itu ada kaum yang keluar dari neraka sesudah terbakar jadi bara api, jadi apa? Jadi bara. Terus Allah menggenggam dengan satu genggamannya. Enggak boleh kita perumpamakan gini loh ya. Ketika saya katakan menggenggam, enggak boleh kita perumpamakan terus seperti tangan kita, ini enggak boleh. Kita enggak boleh menyerumpamakan tangan Allah dengan tangan kita. Tapi apakah Allah punya tangan? Allah punya tangan. Tapi apakah tangannya Allah sama kita? Tidak sama. Jadi pahami? Diterangkan dalam hadis, Allah akan mengambil dengan satu cakupan tangannya hamba-hamba yang masuk neraka yang sudah jadi bara itu, diambil terus diletakkan di sungai surga. Setelah itu mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian tumbuh. Setelah itu dia masuk surga terlambat. Penghuni surga mengatakan, unduru utaqallah, lihatlah orang-orang yang diperdekakan Allah ini sudah hangus pak, karena dapat syafaat. Intinya seperti itu. Kama ja'a fil athar, kama sunna ma huwa al-imanu bi wa tasdiq, dan wajib kita beriman kepadanya. Jadi syafaat ada apa tidak? Perhatikan, ini enggak ada di kitab. Perhatikan. Masalah syafaat. Syafaat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Perhatikan. Rasulullah pernah diberi dua pilihan oleh Allah. Ukhtirtu baina an yadkhul jannata syatru ummati. Aku diberi dua pilihan oleh Allah. Yang pertama, separuh umatku masuk surga. Yang kedua, as-syafa'ah, syafa'at. Yang dipilih Nabi apa? Seandainya Rasulullah memilih separuh umatnya masuk surga, itu sudah banyak atau sedikit? Banyak pak. Rasulullah pernah menerangkan bahwa nanti pada hari kiamat itu ada Nabi yang memiliki dua pengikut. Di padang mahsyar ada seorang Nabi yang membawa dua pengikut jalan bareng gitu. Ada seorang Nabi yang mempunyai satu pengikut, satu dalil, satu jalan ini berdua di padang mahsyar. Dan ada Nabi tidak mempunyai pengikut, sendirian di padang mahsyar. Tiba-tiba ada umat yang banyak. Rasulullah mengira itu umatnya. Ternyata umatnya Nabi Musa. Terus ada lagi yang lebih gede. Ternyata umatnya Nabi. Lah, Rasulullah ini langsung ngantuk pak. Ngantuk langsung wudu pak. Saya langsung gak konsentrasi kalau ada yang ngantuk. Semangat-semangat. Luyu wajuh. Dan gak konsentrasi. Cuman 99% tidak ngantuk. Alhamdulillah. Tapi ada satu aja. Tapi saya lihat ke sana belum tentu ke sana loh ya. Berarti yang di sana aman itu. Jangan ngantuk, langsung wudu. Bukan aib ya. Ngantuk itu wudu itu bukan aib, bahkan itu kemuliaan. Merasa ngantuk wudu. Sampai mana tadi? Bukan kandani ngantuk itu ganggu, Pak. Apa? Ayah. Rasulullah diberi dua pilihan. Aku diberi dua pilihan oleh Allah. separuh umatku masuk surga. Banyak enggak ini? Banyak. Diberi dua pilihan, syafaat atau separuh umatku masuk surga. Kata Nabi, fakhtartu syafaat. Aku memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih umum dan lebih menyeluruh. Terus Rasulullah tanya ke sahabat, atarunaha lil muttaqin. Wahai para sahabatku, apakah kalian mengira bahwa syafaatku itu aku berikan kepada orang yang bertakwa? Tidak. Kata Rasulullah, tidak. Justru syafaatku itu aku berikan lil mudznibin al mutalawwizin al khata'in. Justru syafaatku aku berikan kepada pelaku dosa besar, pelaku maksiat, orang yang berlumuran dosa. Jadi meskipun orang itu melakukan dosa, selama dia umatnya Nabi, dapat syafaat. Tapi ada syaratnya, Pak. Kalau asal jadi umat Nabi, mesti dapat syafaat lah, enak. Syaratnya ini loh yang harus ditulis. Dan jangan sampai ngantuk. Ditulis. Kan sudah dapat jaminan dari Rasul tuh ya kan, umatku dapat syafaat. Cuman syafaat itu ada syaratnya, Pak. Syaratnya harus terpenuhi. Syarat yang pertama, orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Sudah ditulis. Dalilnya ayat kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat illa biizni, kecuali atas izinnya Allah. Nanti pada hari kiamat ketika manusia ada di padang mahsyar, ketakutan mencekam orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir kebingungan. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, aku tidak bisa menolong kalian, kalian tidak bisa menolong aku. Al-yawma ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku enggak bisa nolong kalian. Nafsi, nafsi, aku enggak bisa nolong karena dulu aku pernah makan buah terlarang. Minta tolonglah kepada Nuh, rasul yang pertama kali diutus untuk umat manusia. Maka orang-orang ini berbondong-bondong Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awwalu rasulin, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus untuk umat manusia. Berikan wasiat, berikan syafaatmu kepada kami. Sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, al-yawma ghadab rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku tidak bisa menolong kalian karena aku dulu pernah berdoa sehingga kaumku ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa tidak? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya masing-masing, kecuali aku, kata Nabi. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku gunakan doaku untuk syafa'at bagi umatku pada hari kiamat. Idhabu ila Ibrahim. Berangkatlah menuju Ibrahim, kekasih Allah. Orang-orang berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nafsi, nafsi, enggak bisa. Aku enggak bisa nolong kalian. Hari ini Allah murka, enggak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku enggak bisa. Karena dulu aku pernah berbohong 3 kali. Jangan ditanya bohongnya Nabi Ibrahim itu apa saja. Enggak selesai kajiannya nanti. Cari sendiri. Cari nanti ya. iseng-iseng cari Nabi Ibrahim bolong 3 kali itu apa, tak kasihkan tak kuncinya. Kalau diterangkan bohong 3 ini udah panjang pak ceritanya nih pak. Terus Ibrahim tadi berangkatlah menuju Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Nafsi, aku takut Allah pada hari ini murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini. Aku tidak bisa menolong kalian. Karena dulu aku pernah membunuh, menempeleng orang sampai mati. Nabi Musa pernah memukul orang sampai mati. Kan ada ayat gitu. Ini kalau diceritakan juga panjang juga ini. Nabi Musa ajak Bani Israel tukaran sama Bani Fir'aun, apa namanya? Bangsanya Fir'aun, Kipti. Waktu perang gini, yang Bani Israel ini minta tolong sama Musa. Musa datang ditempeleng mati, yang bangsanya Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa kan dikejar-kejar itu. Sampai ke Madian, di Madian ketemu dua cewek. Ya, ada yang mengatakan itu anaknya Nabi Su'aib. Terus akhirnya nikah. Wah, cowok ceritanya. Intinya gak bisa. Berangkatlah menuju Nabi Isa alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Semuanya berangkat Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tidak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah murka. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Semua Nabi tadi menyebutkan kesalahannya, kecuali Nabi Isa. Berangkatlah menuju Muhammad. Orang-orang berangkat menuju Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah Rasul yang terakhir diutus. Berikan syafaatmu kepada kami, sampai kadang-kadang Allah mengampuni dosa kami. Maka Nabi Muhammad sujud di bawah arsy. Kemudian Allah katakan, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Isfa' tusyafa' is'al tu'ta', berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaatmu. Mintalah, aku kabulkan permintaanmu. Di syafaat itu bukan gini, Rasulullah memberi syafaat bukan artinya Rasulullah langsung nolong loh pak. Rasulullah memberi syafaat artinya Rasulullah menyampaikan kepada Allah untuk menolong hamba ini, bisa dikabulkan bisa tidak tergantung syaratnya tadi. Berarti syarat yang pertama apa tadi? Si pemberi syafaat harus dapat izin. Dalilnya mana? Dua. Satu, ayat kursi tadi. Yang kedua, hadis yang saya paham panjang lebar tadi. Harus sampai Nabi Adam. Tidak bisa. Tapi nabi-nabi yang lain itu bisa, pak, memberi syafaat. Tapi bukan syafaat yang ini. Bisa dipahami ya? Syafaat-syafaat lain bisa. Tapi syafaat yang ini hanya Nabi Muhammad. Ini namanya syafaat agung. Tapi kalau syafaat yang orang yang masuk neraka terus diangkat itu semua nabi bisa. Tapi kalau syafaat yang ini tidak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad. Nanti saya ceritakan macam-macamnya. Nah, syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa, Pak? Yang memberi syafaat dapat izin. Dalilnya Al-Baqarah ayat 255 ya, ayat kursi. 255. Yang kedua, orang yang diberi syafaat harus dapat ridho. Jadi dua arah. Yang memberi syafaat dapat izin, yang menerima syafaat harus diridhoi sama Allah. Dalilnya mana? Buka, tulis. Surat Al-Anbiya ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak bisa memberi syafaat kecuali untuk orang-orang yang mendapat ridho. Al-Anbiya ayat berapa? 28. Jadi syarat syafaat yang pertama, orang yang beri syafaat harus dapat izin. Syarat yang kedua, si pemberi syafaat harus dapat ridho. Nah, syarat ridho ada dua. Ini berarti syarat 2.1 atau 2A. Syarat orang itu diridhoi, satu, ahli tauhid. Ahli tauhid. Allah gak ridho kecuali ahli tauhid. Mana dalilnya Ustaz? Lihat ke saya, perhatikan. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi." Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah cukup? Tidak. Khalisan min qalbihi, murni, jernih dari hatinya, tidak boleh ada kesyirikan. Enggak sekedar ngomong toh. Khalisan min qalbihi, murni, jernih, tidak ada kesyirikan dalam hatinya. Jadi orang ini meskipun sholawatan bendina tapi senang nang dukun, percuma enggak iso dapat syafaat. Meskipun haji bolak-balik tapi sih percaya kelenik, percaya ramalan bintang, percaya dukun, tertolak, enggak dapat. Enggak. Kata Nabi tadi semua lima siat dapat. Selama tidak melakukan apa? Orang yang minuman keras, orang berzina masih dapat syafaat Nabi. Nabi kalau melakukan syirik kan tidak bisa. Itu syaratnya. Harus orang yang bertauhid. Syarat yang kedua, ittiba'an li sunnati Rasulillah. Berittiba' kepada sunnah Nabi. Dua-duanya ini intinya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya ittiba'. Ya atau tidak? Dalilnya mana Ustaz? Yang nomor berapa? Dua ini. Sama sudah hafal, sering saya sampaikan di tempat ini, bolak-balik. Dalil riwayat Imam Bukhari, nanti pada hari kiamat selesai dari padang mahsyar, manusia kehausan, mereka mencari telaganya Nabi. Masih ingat? Mencari telaga Nabi. Umatnya Nabi itu nanti di padang mahsyar ada tandanya, Pak. Apa tandanya? Apa? Wajahnya bukan bekas sujud, bekas wudu. Wajahnya putih. Jadi nanti yang di padang mahsyar itu dikenali sama Nabi, punya wajahnya berseri-seri, itu umatku. Lah nanti itu semuanya masuk ke telaga Nabi, ditunggu Nabi. Kita ini Pak ditunggu Nabi di telaganya. Semoga kita bertemu dengan Nabi. Semua masuk ke telaga Nabi. Tiba-tiba ada sebagian dari umatnya Nabi yang dihalau, dicegat gak boleh masuk. Masih ingat gak? Mudah-mudahan sampai masih ingat. Waktu saya terangkan poin nomor 2 5 bulan yang lalu barangkali, saya pernah menjelaskan bahwa di antara bahaya bid'ah adalah bid'ah itu bisa menggelapkan wajah. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Ojo mantu-mantu, Pak, nek gak paham ya gak apa-apa, tak ulangi iki. Masih ingat enggak? Yang Ustaz juga harus sabar. Sama buka surat Ali Imran. Ali Imran ayat 108 insyaallah. 106 atau 108? 106 ya? Belum. 100? Ali Imran 106 ya? Ini dulu sudah pernah saya terangkan. Yauma tabyadzu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Pada hari kiamat ada wajah yang putih berseri-seri. Wataswaddu wujuh, dan ada wajah yang hitam legam. Antum buka tafsir Ibnu Katsir, Abdul bin Abbas berkata, wajah putih berseri-seri itu wajahnya ahli sunnah. Wajah gelap gulita itu wajahnya ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu wajahnya gelap, makanya enggak ditengarai jadi umatnya Nabi. Diusir dari telaga. Bukan ini gitu. Nyambung, Pak. Nyambung, sangat nyambung. Diusir. Ketika diusir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rabbi ummati ummati, ya Allah umatku biarkan dia masuk." dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ada-adakan berarti apa? Bid'ah menghalangi seseorang mendapat syafaat Nabi karena dia melanggar aturan Nabi, membuat aturan baru. Jadi saya ulangi, syarat syafaat itu satu, yang memberi syafaat dapat izin. Ayat kursi, betul? Yang memberi syafaat harus dapat ridho. Al-Anbiya ayat 28. Ridho itu ada dua. Satu, ahli tauhid. Tadi kan Rasulullah ditanya Abu Hurairah tadi. Yang kedua adalah mengikuti sunnah. Dua syafaat. Loh, terus syafaat itu juga macam-macam ya. Ada syafaat yang khusus bagi Nabi, ada syafaat yang semua Nabi memiliki. Dan hadis syafaat ini hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir masalah syafaat. Jadi tidak mengandung sedikit pun apa namanya keraguan. Syafaat umum dimiliki Nabi dan dimiliki Nabi-Nabi yang lain adalah syafaat untuk memasukkan orang ke surga yang sebenarnya dia ini ahli neraka. Memasukkan ke surga orang yang sebenarnya masuk neraka. Ini tidak hanya Nabi Muhammad, Nabi yang lain juga bisa. Bahkan orang soleh bisa. Masih ingat? Masih ingat gak? Pernah saya terangkan dulu bahwa orang soleh itu kalau masuk surga, ketika kedua kakinya masuk surga, yang diminta dari Allah pertama kali apa? Temannya. Jadi sampean Pak kalau masuk surga, masuk surga ini yang sampean tanyakan pertama kali kepada Allah adalah, "Ya Allah, mana teman-temanku dulu? Isalluna ma'ana, yang sholat bareng aku, yang ngaji bareng aku, yang puasa bareng aku." Nah, bertemanlah sama orang-orang soleh. Sampai ada ulama salaf dulu mengatakan kepada murid-muridnya, "Wahai saudaraku, jika suatu saat nanti kalian lebih dahulu masuk surga sedangkan kalian tidak menjumpai aku, maka tanyakan kepada Allah, di mana aku?" Karena dalam hadis dikatakan riwayat Imam Bukhari, ketika ahli surga masuk surga, pertama kali yang ditanyakan ke Allah adalah, "Ya Allah, mana teman-temanku dulu? Yang sholat bareng aku, yang puasa bareng aku, yang ngaji bareng aku." Maka Allah katakan kepadanya, "Unduru ilan nar, lihatlah ke neraka. Wa akhriju man araftum, keluarkan orang yang kamu kenali di dunia." Itu umum, malaikat bisa, orang yang mati syahid bisa, orang soleh bisa. Tapi ada syafaat yang khusus hanya Nabi yang bisa melakukan. Satu, syafaat Nabi untuk membuka pintu surga. Semua Nabi tidak ada yang bisa. Yang masuk surga pertama kali siapa? Hah? Rasulullah mengatakan, "Nahnu qaumun akhirun al-awwalun." Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi yang awal. Terakhir datangnya, awal masuk surga. Jadi enggak ada yang bisa masuk pintu surga pertama kali kecuali Rasulullah. Termasuk syafaat yang khusus bagi Nabi adalah syafaat uzma. Syafaat yang tadi saya sampaikan ke panjenengan dulu. Syafaat yang Nabi Adam enggak bisa, Nabi Nuh enggak bisa tadi dulu. Itu namanya syafaat agung. Enggak ada yang bisa kecuali Nabi. Termasuk juga yang khusus bagi Nabi adalah syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib. Abu Thalib kafir apa enggak? Kafir. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat ya Abu Thalib. Dia dihukum dengan diringankan apa? Siksaannya. Tidak bisa dibebaskan, hanya diringankan saja. Itu ya. Terus bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapat syafaat? Kalau tadi kan syaratnya ya, sekarang kiatnya. Ini dulu juga sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah sering-sering membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Nah, berarti kalau pengin dapat syafaat baca Qur'an, Pak. Nomor satu ya. Nomor dua, sering puasa. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasul mengatakan as-shaumu wal qur'anu yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulul Qur'anu, Al-Qur'an akan mengatakan, "Ya Rabbi manatuhu minan naumi fil laili." Ya Allah, aku dulu yang mencegah hamba ini dari tidur malam karena baca aku, ya Allah. Maka sekarang perkenankan syafaatku untuknya. Wayaqulu siyam, puasa pun berkata, "Ya Rabbi manatu minat ta'ami was-sarabi finnahari." Ya Allah, dahulu aku yang menghalangi hamba ini makan dan minum serta menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku, ya Allah. Maka perkenankan syafaatku untuknya. Itu nomor berapa? Dua. Nomor berapa? Sekarang nomor tiga ya. Kalau ada azan, sampean jawab. Kalau sudah dijawab, sampean berdoa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudah. Titik. Kalau kita membaca ini, kata Nabi, khallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapat syafa'atku pada hari kiamat. Nomor lima. Ya, saya tahu. Nomor empat ya. Saya mikir, Pak. Nomor empat ya. Nomor empat ini, apa namanya, sholatnya 40 orang terhadap jenazah. Pernah dengar kan? 40 seorang ahli tauhid yang in, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah berteman dengan orang-orang sholat ya. Poinnya itu ya, saya keliru tadi. Nomor 4 ini berteman dengan orang sholat. Mamin muslimin, dalam riwayat yang sahih, mamin muslimin yamutu fayusalli ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid, tidak menyebutkan Allah, illa syafa'ahumullah. Allah memperkenankan syafaatnya 40 orang tadi untuk mayit. Apa syafaatnya itu? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Termasuk yang tadi itu yang saya ceritakan, syafaatnya orang soleh tadi itu, berteman dengan orang soleh. Jika masuk surga, pertama kali ditanyakan apa? Masih ingat gak ashabul kahfi? Masih ingat? Berapa orang? Ashabul kahfi ada berapa orang? 7 orang. Ada binatang yang disebutkan di situ. Binatang apa itu? Anjing. Anjing saja, Pak. Ketika anjing ini berteman dengan orang soleh, kecipratan keberkahannya, sampai anjingnya ikut ditidurkan Allah, sampai anjingnya disebut dalam Al-Quran. Karena apa? Berteman sama orang soleh. Betul tidak? Coba teman buka tuh surat Kahfi, kalau hari Jumat kita baca itu disebutkan itu 7 orang masuk gua dan ada anjingnya ya di situ. Anjing najis apa enggak? Menjijikkan apa enggak? Kecuali yang tidak menganggapnya jijik, orang non muslim. Man amsaka kalban, barang siapa yang memelihara anjing, yungkos, dikurangi pahalanya setiap hari 1 kirot atau 2 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Setiap hari, Pak. Nah, kalau amalannya pas-pasan, min. Orang Islam enggak boleh kira anjing. Nah, ini anjing ini karena berteman sama 7 pemuda orang soleh, karena berteman Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ikut ditidurkan Allah, ikut disebut dalam Al-Qur'an. Anjing saja berteman sama orang soleh, diangkat derajatnya, apalagi manusia sama manusia. Tapi jangan dijadikan dalil, Pak Lusuf, berarti kita boleh berteman sama anjing kok. Sebagaimana Ashabul Kahfi. Masalahnya Ashabul Kahfi kan soleh, sampean belum tentu soleh, anjingnya apalagi gak soleh. Jadi ya beda, gak bisa dikiaskan, gak bisa dianalogikan. Ya, karena memang syariatnya Nabi Muhammad tidak boleh memelihara anjing. Itu ya, terus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya tentang masalah syafaat. 1 jam 10 menit, kita sampai jam 8:30, karena jam 9 ada kegiatan, nanti ada tamu datang dan seterusnya. Jadi 20 menit ini silakan kalau ada pertanyaan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang terakhir dari syafaat ya. Besok kita akan belajar tentang Dajjal. Dajjal itu siapa? Ciri-cirinya bagaimana? Kita terangkan pada pertemuan akan datang. Terus turunnya Nabi Isa, itu pertemuan akan datang. Jadi Nabi Isa itu turun, Yesus akan turun. Sama dengan keyakinannya orang Kristen. Orang Kristen juga meyakini Yesus turun. Orang Islam pun meyakini. Tapi beda turunnya. Bagaimana besok insya Allah kita terangkan. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah para sahabat tidak menyukai seorang yang jahinya hitam? Maksud saya seorang yang ada bekas hitam di jahinya. Mohon jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada sebagian riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat menegur sahabat yang lain ketika ada tanda hitam di jidatnya. Karena wajah itu adalah lambang ketampanan, hendaklah tidak berubah menjadi seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Tetapi kita juga tidak boleh menganggap orang yang hijabnya hitam itu terus tidak ikhlas, terus ingin dipuji orang, juga gak boleh. Karena niat itu hanya Allah yang tahu. Tapi ada riwayat yang para salaf itu tidak menyukai tanda hitam di jidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah azab kubur juga mengurangi dosa? Apakah azab kubur mengurangi dosa? Saya jawab dengan hadis Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah berjalan melewati tanah kuburan. Kemudian beliau berhenti, beliau nangis sampai basah jenggot beliau. Terus ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Anda menangis? Apakah Anda menangisi kuburan ini? Maka Utsman bin Affan mengatakan, aku tidak menangisi kuburan-kuburan ini. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manazil al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'da aitsaru minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, maka mudah di akhiratnya. Waman lam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu as'abu minhu, maka setelahnya lebih sulit baginya. Terjawab? Terjawab ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya makan arisan dari patungan antar anggota Ustaz? Wallahu alam, saya melihat itu tidak masalah. Ya, arisan sendiri kan macam-macam. Tapi kalau orang yang itu dapat, maka dia berkewajiban besok makan-makan di rumahnya. Tidak boleh kalau ini. Ini namanya qard, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mana si pemberi pinjaman ingin mendapatkan untung, maka ini riba. Misalnya ini arisan uang. Siapa yang dapat hari ini, maka besok di rumahnya. Kan gitu biasanya ya. Di rumahnya dia harus menyediakan makanan. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau makanan itu murni dari apa? Hasil patungan, maka insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum banyak ilmu. Apakah saya boleh menasihati tatkala saya melihat saudara atau teman curhat tentang hidupnya sedang saya takut salah menasihati? Ya, tak nasihatilah sebatas yang Anda ilmui. Nasihatilah sebatas yang Anda ilmui, ya. Beda antara menasihati dengan membuka majelis taklim. Kalau Anda membuka majelis taklim enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Tapi kalau Anda menasihati boleh. Tapi kalau baru-baru belajar terus membuka majelis taklim dirinya, nah maka ini tidak diperbaru, belajar dulu. Tapi kalau menasihati boleh. Nasihati jilbab itu hukumnya wajib. Sampai buka nih surat An-Nur, surat Al-Ahzab, boleh ya. Jadi tidak apa-apa, boleh sampai menasihati. Catatannya yang Anda ketahui, jangan melampaui batas. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Isa alaihi salam bisa memberikan syafaatnya kepada pengikutnya yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengikutnya Nabi Isa yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad tidak diakui. Karena pengikutnya Nabi Isa tahu Nabi Muhammad pasti ikut Nabi Muhammad, seperti Waraqah. Tahu Waraqah. Jangan paksa saya cerita loh ya. Panjang nih ceritanya. Ingat enggak Waraqah waktu Rasulullah dapat wahyu pertama kali itu loh. Kan ketakutan tuh, dibawa Khadijah ke Waraqah. Waraqah ini kan anak pamannya Nabi. Sepupunya Khadijah. Dia ini bisa membaca Hebrew. Ngerti Hebrew? Hebrew. Bahasa Ibrani. Bisa membaca kitab Injil yang asli, bukan yang sekarang ini. Rasulullah datang disuruh cerita, telah datang kepadaku makhluk aneh, aku disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaq. Diterangkan sampai detail aku di gua ini. Kata Waraqah, sesungguhnya yang datang kepadamu itu Namus. Namus itu malaikat Jibril dalam bahasa Taurat, bahasa Injil. Yang datang kepadamu itu Namus, sebagaimana dulu malaikat ini sudah pernah datang kepada Nabi Musa dan Isa. Demi Allah, sekiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusir dirimu. Kaget Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan dicintai orang Quraisy. Bahkan rumahnya Nabi itu penuh harta bendanya orang kafir Quraisy. Karena Nabi itu terpercaya, dimintai tolong untuk nyimpen-nyimpen harta. Kaget Rasulullah, apakah umatku nanti akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidaklah ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti diusir. Seandainya aku hidup, aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat. Selang beberapa waktu meninggal. Berarti kalau pertanyaannya, apakah Nabi Isa juga bisa memberi syafaat kepada pengikutnya yang hidup setelah Nabi Muhammad? Tidak bisa, terputus. Karena pengikutnya Nabi Musa, terus ada Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Musa akan ikut siapa? Nabi Muhammad. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi, masih ingat? Enggak mau saya cerita, karena panjang. Ustaz, mohon dijelaskan duduk saat makan sesuai sunnah itu seperti apa? ada yang adab makan itu apa saja. Ya dibuat kajian saja adab-adab makan. Karena untuk menerangkan adab makan ini panjang ya. Tapi intinya gini, Rasulullah punya anak tiri. Anak tirinya Nabi namanya Umar. Di antara istrinya Nabi ada cerita lagi. Di antara istrinya Nabi ada namanya Ummu Salamah. Masih ingat Ummu Salamah? Ummu Salamah itu dulu istrinya Abu Salamah. Kisahnya luar biasa ini. Saling mencintai ini orang. Abu Salamah itu saudaranya Nabi, sesusuan. Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi Nabi. Ummu Salamah ini berdoa. Ummu Salamah ini diajari suaminya, kalau kamu kena musibah, berdoalah agar musibahmu itu dibalik oleh Allah menjadi anugerah. Bagaimana doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus yo, kalau itu doa ya semua hafal, Pak. Ada doa kata Nabi agar musibah berubah menjadi anugerah. Sama yang harus hafal ini, yang ngaji-ngaji ini. Doa agar musibah dibalik menjadi anugerah sama Allah. Hafalkan, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ini hafal semua. Terusannya ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, sungguhnya kami milikmu dan akan kembali kepadamu. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa ajur wa akhlif li khairan minha. Berikan ganti yang lebih baik, ya Allah. Waktu Abu Salamah ngajari istrinya nih. Waktu Abu Salamah wafat, otomatis kan kena musibah Ummu Salamah. Ummu Salamah berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dan milikmu ya Allah dan kembali kepadamu. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah ini. Gak dilanjutkan sama Ummu Salamah. Kelanjutannya kan, ya Allah berikan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Kan gitu kan? Gak dilanjutkan dari tidak dilanjutkan oleh Ummu Salamah. Mengapa enggak dilanjutkan? Karena Ummu Salamah mikir, mana ada manusia lebih baik daripada Abu Salamah. Enggak mau diteruskan doanya. Karena menganggap suaminya ini paling top, markotop, sudah enggak ada bandingannya. Enggak mau berdoa, ya Allah gantilah yang lebih baik. Enggak sempat tertahan. Karena suaminya ini luar biasa. Sama kalau enggak percaya, dan harus percaya, sama lihat kisahnya Ummu Salamah sama Abu Salamah ketika hijrah. Waduh, luar biasa, Pak, menyedihkan. Jadi Abu Salamah sama bukan cerita nih tower aja. Enggak apa-apa ini. Enggak apa. Abu Salamah sama saya ini kan suka sejarah. Jadi kalau ngisi kajian kemarin Melayu ke sejarah. Abu Salamah sama Ummu Salamah cintanya luar biasa, Pak. Terus waktu hijrah, Ummu Salamah ini diajak sama Abu Salamah. Ketahuan keluarganya Ummu Salamah dihajam. Ummu Salamah ditarik, enggak boleh ikut. Anaknya masih kecil dibawa sama Abu Salamah, ditahan lagi. Anaknya harus dibawa sama keluarganya Ummu Salamah. Anak kecil ditarik-tarik gini sampai putus tangannya. Baca sejarah biar melek sama. Putus tangannya ini, anak kecil. Abu Salamah berangkat. Anaknya tangannya putus, istrinya tertinggal di mana? Di Mekah. Abu Salamah kepikiran di Madinah itu. Ummu Salamah ini sangat rindu dengan Abu Salamah. Setiap pagi itu beliau itu keluar dari kota Mekah menghadap ke arah utara menunggu suaminya pulang. Terus sampai kurus kerontang Ummu Salamah ini, saking sedihnya nunggu siapa? Sang kekasihnya. Daripada lihat novel, sinetron, baca kayak gini, senang. Ditunggu kalau sudah siang, panasnya mataharinya enggak datang, Abu Salamah pulang gitu. Besok pagi datang lagi sampai berbulan-bulan. Akhirnya enggak tega, keluarganya Ummu Salamah ini enggak tega. Kalian telah merusak dia. Lihatlah tubuhnya kering kerontang, kurus. Biarkan dia menuju ke suaminya. Ketika izin dari keluarganya itu tiba, dia berjalan, Pak, sendirian, Pak. Berjalan dari Mekah ke Madinah berapa kilo? Hitung. 400 kilo. 400 kilo kalau zaman sekarang itu gini, Pak. Kalau dulu kan gini, ada bukit, Pak, gini. Ada bukit lagi gini. Gini, gini, gini. Tapi ketemu orang baik, dikawal sama orang baik. Orang kafir, baik. Dikawal sampai Madinah. Terus mati Ummu Abu Salamah ini. Sedih luar biasa Ummu Salamah ini. Punya anak namanya Umar bin Abi Salamah. Ini ceritanya makan ini. Tadi belum dia jawab makan. Terus waktu makan bareng Nabi dinikahi sama Nabi tadi itu. Karena ya apa ini kan doanya Nabi. Akhirnya dibaca nih. Wa akhlif li khairan minha. Beri ganti yang lebih baik ya Allah. Setelah Ummu Salamah berdoa gantilah yang lebih baik, datanglah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Abu Ummu Salamah, aku ngelamar kamu. Aku ingin menikahi kamu. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, pertama, saya itu wanita yang pecemburu. Kan selama ini kan Abu Salamah kan single sama dia. Cintanya all out sama Ummu Salamah. Sedangkan istrinya Nabi kan banyak. Saya ini wanita pecemburu ya Rasulullah. Yang kedua, saya punya anak-anak kecil. Kasihan nanti saya khawatir enggak bisa melayani Anda. Adapun kecemburuan aku akan berdoa agar Allah menghilangkan. Menghilangkan bukan berarti enggak punya cemburu ya, bukan ya. Iya ya wajar. Adapun anakmu adalah tanggunganku. Akhirnya menikah. Otomatis Rasulullah bersama anak tirinya kan gitu kan. Waktu makan ini anak tirinya itu ngambil makanan dari jauh gini. Ini ceritanya dari situ. Terus Rasulullah mengatakan, "Ya hulam sammillah wa kul bi yaminika." Wakul mimma yalika. Wahai anak kecil, kalau makan baca Bismillah. Pakai tangan kanan dan ambillah yang paling dekat. Itu adab yang diajarkan Nabi. Tiga itu. Dan adab-adab yang lain, Rasulullah tidak pernah anala aku lumutakian. Aku tidak pernah makan sambil beritikaf. Sebagian terjemah-terjemah itu diartikan bersandar. Saman pernah makan ke restoran Arab. Di restoran Arab itu biasanya ada arika. Ngerti arika? Arika itu bantal yang ditaruh di, bukan bantal ya, sendeplekane apa? Tangan lho, Pak. Tahu enggak? Cobalah sekali ke Ampel sana biar tahu. Warung Arab. Karena ada ayatnya alal araik yang durun araik itu bantal yang ditaruh di leye-leye terus dipakai di siku. Lah, itu namanya bersandar, bukan bersandar yang gini. Ini misalnya tembok ya, ini belakang saya ini misalnya tembok. Terus saya bersandar gini sambil minum itu enggak apa-apa itu. Bukan bersandar yang seperti ini. Yang itika itu seperti ini loh, Pak. Kalau orang Arab kan, Pak. Ini kan biasanya ada apanya? Bukan guling, arika namanya. Ya enggak tahu bahasa desanya apa itu. Pokoknya ada ganjel segini, dah. Orang Arab bukannya gitu. Kayak raja-raja dia, Pak, di singgasana itu yang enggak boleh. Persandar yang seperti ini yang enggak boleh. Tapi kalau seperti ini enggak apa-apa. Karena di hadis dikatakan Rasulullah beritikaf kemudian berjujur. Setelah itikaf Rasulullah jujur. Berarti itu menunjukkan bahwa itikaf itu enggak jujur. Bisa dipaham saya? Berarti gini ini meskipun bersandar bukan itikaf. Seribami. Nah, Rasulullah melarang makan sambil beritikaf. Itu tadi yang seperti yang tentukan. Kalau itikaf saja enggak boleh, apalagi dengan tidur. Selesai ya, kurang 2 menit. Ustaz, bagaimana posisi yang benar untuk laki-laki ketika buang air kecil? Karena biasanya masih ada air seni yang keluar setelah dibersihkan. Pertama ya harus sampai bersih ya, tidak boleh tergesa-gesa. Harus sampai bersih. Apakah boleh kencing sambil berdiri, Ustaz? Boleh enggak itu sambil berdiri? Guru pipis sambil berdiri, murid kencing sambil berarti pipis sambil berdiri boleh apa tidak? Boleh. Aisyah mengatakan Barang siapa yang mengabarkan kepadamu Rasulullah pipis sambil berdiri, maka jangan dipercaya. Kata Aisyah. Hadis sahih. Tapi hadis lain, sahabat melihat Rasulullah pipis sambil berdiri. Loh, berarti kontradiktif dong Ustaz. Berlawanan dong Ustaz. Tidak berlawanan. Hadisnya Aisyah itu yang diketahui Aisyah di dalam rumah. Sedangkan sahabat kan sama Nabi ketika perang, ketika umroh, ketika jihad. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah diketahui oleh siapa? Aisyah. Jadi boleh. Jadi intinya secara teknis boleh berdiri, boleh duduk. Yang penting jangan sampai apa? Kecipratan. Tapi kalau pakai celana terus gak diwingkis, siapa mungkin Pak agak ngibrat itu? Kalau pakai celana diangkat. Misalnya kalau di, kecuali kalau memang disetting untuk berdiri ya, itu beda lagi. Tapi kan ketika kan ada juga yang kamar kecil yang settingannya bukan, kalau settingannya untuk berdiri kan seperti bandara itu loh Pak, itu kan dengan berdiri. Tapi ada yang tidak seperti itu, berarti kan mau tidak mau harus diangkat itu celananya sampai ini. Kalau enggak ya khawatir nyiprat, itu bahaya loh Pak. Amatu azab bil kubri fil baul. Mayoritas azab kubur karena pipis. Hati-hati. Selesai. Ya. Selesai ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.